kota yang tak nyata, bikin orang-orang jadi terlena. Oh, lupa diri tinggalkan kampungnya, terbius oleh angin-angin sorga, terbawa arus kemajuan zaman. Tak pernah dipikirkan apa akibatnya.